Konsultasi Syariah. Hadiah pernikahan dari orang tua harus merata. Pertanyaan. Jika orang tua memberi hadiah motor saat pernikahan anak pertama, apakah adik-adiknya juga harus diberi motor ketika menikah? Bagaimana jika orang tuanya meninggal sebelum semua anaknya menikah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Di antara prinsip yang diajarkan syariat adalah keadilan dalam memberikan hadiah dan hibah untuk anak. Dalam hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwa ibunya, yaitu Bintu Rawahah, meminta kepada ayahnya, Bashir, agar memberi hibah kepada Nu'man. Bashir menunda untuk memenuhi permintaan sampai setahun lamanya. Setelah itu, Bashir berkeinginan untuk memenuhi permintaan sang istri. Sang istri mengatakan, "Saya tidak ridho kecuali setelah kamu minta Rasulullah sebagai saksi atas hibah yang kau berikan kepada anakku." Bashir lantas menggandeng tangan Nu'man yang saat itu masih kecil untuk dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan beliau, Bashir mengatakan, "Wahai Rasulullah, ibu anak ini, yaitu Bintu Rawahah, sangat ingin agar aku memintamu sebagai saksi atas hibah yang kuberikan kepada anakku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Bashir, apakah engkau punya anak selain anak ini?" "Iya," jawab Bashir. Rasulullah lanjut bertanya, "Apakah semua anakmu kau beri hibah sebagaimana anak ini?" "Tidak," jawab Bashir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kau jadikan aku sebagai saksi jika demikian kondisinya. Sungguh aku tidak mau jadi saksi dalam tindakan kedzaliman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang tua yang memberikan hadiah kepada sebagian anak sementara yang lain tidak diberi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tindakan kedzaliman, karena hibah kepada anak harus sama. Dalam riwayat lain dari Muslim bin Subaih, beliau mengatakan, "Aku mendengar Nu'man radhiyallahu anhu ketika menyampaikan khutbah mengatakan, ayahku mengajakku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta beliau menjadi saksi atas pemberian yang diberikan ayah kepadaku. Nabi bersabda kepada ayahku, 'Apakah engkau punya anak selain anak ini?' 'Iya,' jawab ayahku. Nabi bersabda, 'Samakanlah hibah untuk mereka.'" Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Dan termasuk di antara pemberian itu adalah hadiah pernikahan. Karena itu, jika anak pertama diberikan hadiah motor saat menikah, anak yang lain juga harus diberi yang sama. Berikut keterangan Syekhul Islam. Ada orang yang telah memberi hadiah ke putrinya dan menikahkannya. Kemudian setelah itu, orang ini punya beberapa anak. Apakah orang ini harus memberikan hadiah kepada anak-anaknya seperti yang pernah dia berikan ke putri pertamanya? Jawaban, ya, benar. Dia bisa memberikan hadiah kepada masing-masing anaknya seperti apa yang pernah dia berikan ke putrinya. Bahkan ini aturan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil di antara anak-anakmu." Jami' al-Masail li Syekhil Islam. Demikian, Allahu a'lam.